Konsultasi Syariah. Tidak semua prasangka itu dilarang? Pertanyaan, apakah semua suudon dilarang, termasuk kepada orang yang memiliki gelagat buruk? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Prasangka ada banyak macam. Tidak semua tercela, sehingga semuanya dilarang. Bahkan ada beberapa prasangka yang dipuji dalam syariat. Dan bahkan ada prasangka yang hukumnya wajib. Mengenal makna dzon atau prasangka. Prasangka atau adzon artinya ragu namun cenderung kepada salah satu. Kata yang semisal adalah asyak yang artinya keraguan namun tidak bisa menentukan makna yang lebih kuat. Kata dzon banyak digunakan dalam Al-Quran. Ibnul Qayyim menyebutkan penggunaan kata dzon atau praduga dalam Al-Quran memiliki 5 makna. 1. Ragu-ragu. Tidak bisa menentukan mana yang lebih utama sama sekali. Seperti firman Allah yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Quran Surat Al-Jathiyah, ayat 24. Kata dzon dalam ayat di atas bermakna syak, yang artinya ragu tanpa bisa menentukan mana yang lebih kuat, karena orang kafir bicara tanpa dasar. 2. Yakin. Kata dzon dalam hal ini disertai dugaan kuat hingga sampai tingkatan yakin. Seperti firman Allah, yang artinya, orang-orang yang yakin mereka akan bertemu Allah. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 249. 3. Menuduh. Seperti firman Allah, yang artinya, dia Muhammad bukanlah termasuk orang yang tertuduh terhadap hal yang gaib. Quran Surat At-Takwir, ayat 24. Berita gaib yang beliau sampaikan adalah berita yang murni benar, jujur, dan tidak hasil mengarang. 4. Mengira. Seperti firman Allah, yang artinya, akan tetapi kalian mengira, Allah tidak mengetahui banyak hal yang telah kalian lakukan. Quran Surat Fusilat, ayat 22. 5. Kedustaan. Seperti firman Allah, yang artinya, mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Quran Surat An-Najm, ayat 28. Nuzhatul A'yun. Hukum berprasangka. Selanjutnya, kita membahas rincian hukum berprasangka. Karena tidak semua prasangka mengandung makna negatif, tidak semua prasangka dilarang. Berikut rincian hukum prasangka. 1. Wajib. Seperti berprasangka baik atau husnudzon kepada Allah. Karena kebalikan dari itu, suudzon hukumnya haram jika ditujukan kepada Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya, Allah berfirman, aku menurut prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk juga husnudzon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mukmin yang soleh, seperti para sahabat atau orang mukmin yang lahiriahnya baik. 2. Haram. Tingkatan haramnya suudzon berbeda-beda. Suudzon yang paling haram adalah suudzon kepada Allah. Allah mengancam akan memberikan hukuman kepada orang munafik dan orang musyrik karena mereka suudzon kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dia mengadab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Quran Surat Al-Fath ayat 6. Kemudian suudzon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian suudzon kepada orang-orang soleh seperti para sahabat. Karena itu, Allah perintahkan agar semacam ini dijauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Al-Qurtubi mengatakan, prasangka yang jelek kepada orang yang lahiriahnya baik tidak diperbolehkan. Dan dosanya adalah hukuman yang akan didapatkan dari orang yang memiliki prasangka. Tafsir Al-Qurtubi. 3. Dibolehkan. Dzon atau prasangka yang dibolehkan adalah prasangka yang tidak mengantarkan kepada dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Pemahaman kebalikannya, ada sebagian prasangka yang bukan dosa. Al-Qurtubi mengatakan, dzon dalam syariat ada dua, terpuji dan tercela. Dzon yang terpuji adalah dzon yang tidak membahayakan agama orang yang berprasangka dan orang yang menjadi sasaran prasangka ketika itu sampai kepadanya. Sementara dzon yang tercela adalah dzon kebalikannya. Tafsir Al-Qurtubi. Kemudian Al-Qurtubi menyebutkan firman Allah di surat Al-Hujurat ayat 12. Di antara dzon yang boleh adalah dzon kepada orang yang secara lahiriah dia jahat atau terbiasa melakukan maksiat secara terang-terangan. Asy-Syaukani mengatakan, untuk orang jahat berakhlak jelek, menurut kami kita boleh memiliki suudzon sesuai yang mereka tampakkan. Fathul Qadir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suudzon kepada orang munafik. Beliau mengatakan kepada Aisyah, yang artinya, saya menyangka fulan dan fulan sama sekali tidak mengerti agama kita. Hadis riwayat Bukhari. Kata Laits bin Sa'ad, yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dua orang dari kalangan munafik. Ini juga yang dilakukan para sahabat ketika mereka melihat ada orang yang secara lahiriah bermasalah. Seperti prasangka para sahabat untuk orang yang tidak hadir sholat jamaah. Ibnu Umar mengatakan, dulu ketika kami tidak menemukan seseorang ketika jamaah Isya, maka kami memiliki suudzon kepadanya. Karena itu, boleh saja orang suudzon kepada orang lain yang memiliki gelagat bermasalah. Demikian, Allahu A'lam.